teliti sebelum membeli adalah sebuah kata yang akrab dengan telinga ini. Berbicara tentang produk yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Teliti sebelum membeli, entah itu buah-buahan, obat-obatan, atau peralatan lainnya. Teliti sebelum membeli adalah sebuah bijaksana agar Anda tak tertelan rasa pahit karena merugi. Ya, teliti sebelum membeli. Bukankah menjadi lebih hebat lagi ketika kita berbicara bagaimana memilih seorang pemimpin? Karena itulah, teliti sebelum memilih. Memilihlah dengan cermat, kenalilah satu persatu. Yang baik di sudut A, tak tentu di sudut B. Yang jelek di sudut C, tak tentu di sudut D. Yang kurang di sana sini, tak tentu semuanya. Buatlah sebuah penilaian berdasarkan analisa yang tepat. Kumpulkan satu persatu. Mulai buat sebuah kesimpulan. Berapa angka yang didapatkan? Seorang ayah yang baik bisa jadi suami yang baik. Seorang suami yang baik, ia bisa baik dalam pekerjaan, tapi belum tentu ia baik dalam kepemimpinan. Karena itu sudah dalam ranah lingkup yang berbeda. Seorang yang baik dalam memimpin, belum tentu dia baik dalam merasakan pergumulan tiap persoalan di dalam situasi. Ia hanya baik memimpin, tidak dalam tiap situasi, tapi hanya pada situasi tertentu saja. Ia pemimpin yang pas untuk situasi yang tenang. Yang satu lagi, lain lagi. Ia rasa tak cocok dengan kita. Kita merasa ia berbeda. Tapi bisa jadi ia orang yang pas untuk situasi yang tak menentukan. Ia pas untuk situasi yang tak menyenangkan. Ia pas untuk situasi yang dibutuhkan. Anda mesti membuat sebuah ukuran-ukuran. Kemudian Anda harus memilih dengan cermat. Di mana kita berada? Apa situasi kita? Siapa yang paling kita butuhkan? Bukan sekedar siapa yang Anda sukai, tapi siapa yang pas ada di sana. Karena itu, Anda harus belajar memilih dengan cermat. Teliti sebelum memilih, supaya Anda tidak menyesali apa yang Anda lakukan. Memilih dengan cermat membuat Anda akan menjadi tampak hebat, karena Anda telah menentukan satu arah yang pas, karena mampu membaca situasi yang dibutuhkan. Kita sedang membutuhkan siapakah? Seorang pelopor yang bisa berada di depan? Atau seorang manajerial yang berada di tengah? Atau mungkin justru Anda membutuhkan seorang pendorong yang berada di belakang? Kenali situasi negeri dan buatlah pilihan yang tidak akan Anda sesali. Bersama saya, Bigman Sirait.